Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Ushulud Da'wah Salafiyah karya Syekh Dr. Abdul Salam Ibn Barjas Alu Abdul Karim rahimallahu taala. Al-aslu ats-tsani al-hirs ala tatbiqil amali lil Islam. Maka prinsip dakwah Ahlussunnah yang kedua adalah semangat untuk menerapkan Islam dalam dataran amal. Hadzal hirs, semangat ini mencakup semangat untuk mengamalkan hal-hal yang wajib menurut syariat, semacam salat lima waktu, berbakti dengan orang tua dan yang lainnya. Sebagaimana mencakup juga semangat untuk mengamalkan sunnah, wa ihya'iha, dan menghidupkannya di tengah-tengah masyarakat. Mastata'al muslimu ila dzalika sabila, semaksimal yang jalan yang mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Semacam semangat untuk mengerjakan salat atau ibadah-ibadah nafilah, witir, qiyamul lail, qiyamut tatawu, melakukan salat sunnah, berinfak dan yang lainnya. Yahris alal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang muslim semangat untuk melakukannya. Abu Abdurrahman Abdurrahman As-Sulami rahimallahu taala, seorang ulama tabi'in, mengatakan telah bercerita kepada kami guru-guru kami yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Gurunya tabi'in, tentu sahabat. Bahasanya mereka para sahabat meminta diajari, minta pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu, maka mereka para sahabat jika mereka telah belajar 10 ayat lam yukhallifuha, maka mereka tidaklah meninggalkannya, meninggalkan 10 ayat yang telah dipelajari sampai mereka mengamalkan isinya. Fata'allamnal Qur'ana wal 'amala jami'an, maka kami belajar Al-Qur'an dan belajar mengamalkan isi Al-Qur'an dua-duanya. Fahadha huwa manhajus salaf, inilah jalan salaf rahmatullah alaihim ajma'in. Mereka menggandeng ilmu dengan amal. Li'anal amal bil ilmi, karena mengamalkan ilmu akan membebaskan seorang minal wa'id asyadid, dari ancaman yang keras al-mutarattab, yang merupakan dampak dari tidak mengamalkan, tidak mau beramal yang hukumnya wajib. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di surat As-Saff Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Kabura sangatlah besar, maqtan, maqtan itu adalah marah besar. Maka ini sudah kabura tambah maqtan lagi. Padahal maqtan itu marah besar. Marah besar yang besar indallah, di sisi Allah, gara-gara kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Maka berkata-kata berbeda dengan apa yang dilakukan satu hal yang tercela, dan ini mencakup orang yang berilmu, yang apa yang diajarkan berbeda dengan realita kenyataannya. Demikian juga mencakup orang yang menyelisihi janji. Maka surat Saff ayat 2 dan 3 ini juga celaan terhadap orang yang menyelisihi janji. Karena orang yang menyelisihi janji, dia melakukan apa yang dia mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Li'anal amal bil ilmi, karena mengamalkan ilmu fi intikas, maka itu berkebalikan dari sifat yang dimurkai, yang Allah katakan itu adalah sifatnya orang Yahudi. Dalam firman Allah Azza wa Jal, permisalan orang-orang yang diajari Taurat kemudian tidak mengamalkannya, kama thalil himari, seperti keledai, yahmilu asfara, yang membawa dan memikul banyak buku. Ini keledai itu memikul banyak buku, boleh jadi dia membawa banyak buku dan dia tidak faham buku apa isi buku yang dia bawa. Maka demikian juga orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, hakikatnya dia tidak faham besarnya pahala. Kalau dia adalah orang yang betul-betul faham, ini adalah amal yang sangat besar pahalanya, tentu dia akan jadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan orang yang tidak mengamalkan ilmu, dia tidak faham besarnya dosa. Misalnya dia tahu bahasanya, betul-betul mengetahui bahasanya ini dosanya sangat besar, maka tentu dia tidak akan berani melanggar. Bisa matholil qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, nah sejelek-jelek permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Wa fil amal bil ilmi, dengan mengamalkan ilmu, maka manfaatnya adalah meraih tujuan yang diharapkan dari menuntut ilmu. Ya, tujuan yang diharapkan dari menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar wawasan, bukan sekedar wacana. Oleh karena itu Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, la yazalul alimu jahila bima alima hatta ya'mala bihi. Seorang yang berilmu itu tetap teranggap bodoh dengan apa yang dia ketahui sampai dia mengamalkannya. Fa'idha amila bihi kana alima. Kalau dia telah mengamalkannya, barulah dia menjadi orang yang betul-betul berilmu. Maka dakwah Ahlussunnah atau dakwah Salafiyah, perhatian dengan poin ini dan memperhatikannya, mendorong masyarakat untuk sibuk dengannya, sibuk mengamalkan ilmu, bukan sibuk dengan berita, ya, sibuk dengan kila waqal, sibuk dengan omongan orang dan komentar orang. Karena sibuk dengan amal, anfa' lebih bermanfaat daripada insiral, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, semacam perkataan yang sekedar mubah dan semacam itu. Maka seandainya para pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Islam, semoga Allah berikan taufik kepada mereka mengamalkan kaidah ini, haqqal qiyam, dengan sebenar-benarnya, maka mereka tentu akan selamat atau terbebas dari terjumus dalam banyak perkara yang itu bukanlah urusan mereka. Ya, kenapa orang itu sibuk dengan perkara yang bukan urusannya? Karena dia telah sibuk dengan perkara yang seharusnya dia telah tinggalkan, sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya. Maka tentu para pemuda akan terbebas, tidaklah kemudian sibuk dalam perkara yang bukan urusannya. Yang sibuk dengannya itu mudayyi'atun lil waqti, hanya membuang waktu. Kalau istighal, semacam sibuk dengan bitatabu'i siyasat, menelusuri berita-berita politik. Berita politik itu habis-habisnya, sehari ada banyak berita, nah, sekian banyak berita. Kalau orang sibuk dengan itu, maka dia akan maka semangatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu akan berkurang. Wa kadawa ila tafakkur fiha, demikian juga semacam ajaan untuk memikirkan berita politik, ila jami'in nas, yang diajak adalah semua manusia. Ini satu hal yang keliru, ajaan yang keliru. Semua orang, baik akademisi ataupun tukang becak, diajak mikir tentang perkembangan politik, itu keliru. Ini ajaan yang keliru. Biarkan tukang becak sibuk ngurusi becaknya, rumah tangganya, dapur rumahnya. Enggak perlu kemudian diajak mikir negara, ya. Maka ini ajaan yang keliru. Maka yang sepatutnya memikirkannya orang-orang yang punya akses, orang-orang yang memang punya kemampuan untuk berpikir. Fahatil umur, maka hal-hal di atas dan semisal itu bukanlah urusannya penuntut ilmu. Ini adalah urusan ulatul amri, penguasa atau orang yang menggantikan penguasa, atau orang yang bisa memberikan nasihat kepada penguasa, karena dia ulama atau karena dia akademisi. Walamma iktahamaha, tatkala masalah ini dimasuki oleh fi'am, sekelompok dari para pemuda, lalu mereka posisikan diri mereka sebagaimana penguasa, kana jahluhum, maka jadilah mereka bodoh dan nampaklah penyimpangan mereka. Wa kharaja baladuhum fi hadhil qadaya, atau wa kharaja baladuhum, balad artinya kebodohan. Wa kharaja baladuhum, dan bodohlah mereka dan nampaklah kebodohan mereka dalam masalah ini, karena mereka mengandalkan cerita-cerita koran-koran luar negeri dan idaat dan radio-radio orang kafir, lalu mereka percaya dengannya, wala haula wala quwata illa billah, untuk kemudian mengkritik dalam hal ini pemerintah Arab Saudi yang jelas-jelas nyata-nyata media kafir, tentu sangat membencinya. Lalu kemudian mereka bangun kemudian hukum dan kesimpulan di atas berita-berita tadi sebagaimana realita dalam Harbil Khalid, saat perang Teluk. Khalid artinya teluk. Fa inna ba'dahum, karena sebagian mereka i'tamada, mengandalkan semisal kisah-kisah ini, dan mereka mengandalkan ala misli hadil idza'at, berita-berita atau radio-radio semisal ini. Fanakabul muslimin, maka mereka menimpakan bencana untuk kaum muslimin, dan mereka masukkan ke dalam hati kaum muslimin, hati publik, rasa ketakutan. Mereka cerai-beraikan keadaan atau urusan kaum muslimin, dan mereka koyak-koyak persatuan kaum muslimin yang dulunya bersatu. Wahatil i'timad, dan mengandalkan kisah-kisah dan radio-radio luar negeri, apalagi media-media kafir. Huwa ghoyatu ma'indahum, inilah maksimal apa yang mereka miliki, yang mereka sebut dengan fiqhul waqi, bi usulil fiqhil waqi, fikih terhadap realita. Walamma kharaja, tatkala muncul di tengah-tengah kita arus baru semacam ini, jana, maka arus ini menimpakan kerusakan pada ilmu dan amal. Walidha, oleh karena itu maka kelemahan dalam ilmu dan amal sangat nampak jelas di tengah-tengah pemuda umat, terutama yang dimaksudkan dalam hal konteksnya pemuda Saudi. Fa'ang tatara syabab fiqhil waqi, maka anda saksikan para pemuda yang sibuk dengan fikih waqi, dalam pengertian sibuk dengan berita, sibuk dengan berita-berita politik, statement tokoh politik, si A, si B, si C, la yaltazimuna, maka mereka tidak komitmen dengan hukum syariat dalam banyak masalah-masalah besar. Maka menjadi kewajiban para pemuda kita untuk bertakwa kepada Allah berkaitan dengan diri mereka, dalam mereka sibukkan diri mereka dengan kesibukan yang memberikan faedah yang besar untuk diri mereka sendiri, fiddin wa dunya, di agama, pada sisi agama dan dunia. Adapun sibuk dengan satu yang tidak ada faedahnya, dan seorang itu menceburkan dirinya dalam hal yang bukan urusannya, fahadha wabaluhu kabirun, maka ini bencananya sangat besar, dan akan menghilangkan dari orang tersebut ganjaran dan kebaikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kewajiban para pemuda untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala terhadap diri mereka, dan mengamalkan apa yang telah mereka ketahui dari ilmu, hatta yafuzu dinan wa dunya, sehingga mereka menjadi manusia yang beruntung secara agama dan secara dunia. Maka beliau ingatkan tentang bahaya penyakit yang disebut oleh sebagian orang dengan istilah fikul waqi, yaitu sibuk tatabbu asiyasat, sibuk menghabiskan waktu dengan berita-berita politik, pernyataan, statement-statement tokoh-tokoh politik. Pengen tahu keadaan, satu hal yang tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah tatabbu. Yang jadi masalah adalah insyighal. Tadi ada kata-kata insyighal, tersibukkan, tatabbu sampai cari-cari. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kemudian insyighal, maka orang yang umumnya orang yang insyighal dalam menyibukkan diri dalam hal tersebut, kemudian ngajinya kurang, belajarnya kurang, dan beliau juga tadi sampaikan amalnya juga kurang. Maka ingin tahu berita dan keadaan tidaklah terlarang. Namun yang tadi dibahas, yang digarisbawahi, yang diingatkan adalah menyibukkan diri. Sudah menyibukkan diri, tatabbu' siyasat, cari-cari berita-berita berkenaan dengan masalah politik dan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh politik. Dan realitanya orang yang sibuk dengan hal-hal ini, terutama di keadaan di tempat kita di saat ini, itu yang didapatkan cuma cemas, cuma khawatir. Indonesia kok rusaknya kayak gini, kapan ini gulung tikar negara ini, Maka saya sering sampaikan di sejumlah pengajian, di antara kiat hidup bahagia untuk orang Indonesia saat ini, ya tidak nonton TV, tidak baca Quran, itu bahagia itu. Itu bahagia. Karena ketika dia baca Quran, kemudian dia nonton televisi, dan meskipun itu untuk berita, maka yang didapatkan itu kecemasan, kekhawatiran, ya. Dan banyak jemaah pengajian yang membenarkannya, benar saat itu. Nah. Dan al-aslu as-salis ad-da'watu ila lillahi ta'ala ala basiratin. Di antara prinsip dakwah Ahlussunnah adalah dakwah itu dibangun di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Maka jika Allah telah memberikan nikmat kepada seorang muslim dengan ilmu dan amal, kewajibannya adalah yubadir, bersegera untuk isal, menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain dengan cara berdakwah, memberikan nasihat dan memberikan bimbingan. Karena inilah aktivitas para nabi alaihimussalatu wassalam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah inilah jalanku, aku mengajak manusia ala basiratin, di atas ilmu, berdasarkan ilmu, dan inilah kegiatan aku dan orang-orang yang mengikutiku, berdakwah dengan dasar ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang yang berdakwah, itu derajat lebih tinggi ala ghairihi dibandingkan orang yang tidak sibuk dalam dakwah. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang lebih bagus perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada agama Allah. Dan di antara tafsir sebagai ulama salaf tentang biman da'a ilallah ay al-mu'adzin, sebagiannya menafsirkannya dengan mu'adzin. Maka perlu diketahui dan perlu disadari, beradzan itu di antara bentuk dakwah. Beradzan itu termasuk miman da'a ilallah, ayo ke masjid, ya. Itu makna adzan, ayo sholat. Wa amila sholihah, dan beramal sholat, dan mengatakan aku adalah bagian dari kaum muslimin. Adapun tentang pahalanya dan pahalanya, maka itu besar karena besarnya kegiatannya dan aktivitasnya. Karena orang yang mengajak untuk taat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di catatan kaki, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak pada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka untuknya pahala mislu ujuri man tabi'ahu, semisal pahala semua orang yang mengikutinya. Layang kusudhalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka para pengikut sedikitpun. Wa man da'a ila dolalatin, siapa yang mengajak pada kejelekan, kana alihi minal ithm, maka dia menanggung dosa semisal dosa orang-orang, semua orang yang mengikutinya. Ya, dari mana kata-kata semua? Karena man mausuliyah. Alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu, mannya man mausuliyah, mengandung makna umum. Maka dia terbebani dosa semisal dosa semua orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka syai'an sedikitpun. Kembali ke atas. Dan terdapat dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh jika Allah memberikan petunjuk dengan sebab dirimu satu orang saja, itu lebih baik daripada humrun na'am, daripada unta merah. Catatan kaki, itu al-ibil al-humra, unta merah, wa kanat anfasal amwali indal Arab, yang merupakan harta paling berharga menurut orang Arab. Namun kalau kita lihat hadis Ali ini, konteksnya adalah berkenaan dengan hidayah dari kekafiran kepada Islam. Namun para ulama memahaminya maknanya umum, ya, berdasarkan umum bilafzi, berdasarkan redaksi yang bersifat umum. Maka siapa saja yang menjadi sebab hidayah itu masuk pada diri seseorang, baik hidayah tersebut dari non-muslim menjadi muslim, ataukah hidayah dalam Islam. Wa mimma yanbaghi, dan hal yang sepatutnya untuk diketahui di sini tentang masalah dakwah itu harus pakai ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang menjadi syarat dalam dakwah? Perlu diketahui tidak disyaratkan. Liman, untuk orang yang menjadi orang yang mengajak orang untuk taat pada Allah, tidaklah disyaratkan menguasai semua hukum syariat. Ya, untuk kemudian berdakwah, yang dimaksud dengan dakwah itu harus dengan ilmu, bukanlah maknanya orang yang boleh berdakwah harus jadi Imam Syafi'i terlebih dahulu baru boleh berdakwah. Padahal dakwahnya cuma mau sekedar, yuk mas ke masjid yuk, masa nunggu jadi Imam Syafi'i dulu baru cuma untuk ngajak semacam itu. Walakin al-wajib alaihi, akan tetapi yang jadi kewajibannya adalah mengetahui apa yang akan dia dakwahkan. Ay al-qadiyah, perkara yang akan dia sampaikan kepada orang lain. Wajib ayakuna aliman biha, wajib baginya untuk mengetahuinya pengetahuan yang syar'i. Maka ini maksud dengan berilmu dalam dakwah, artinya apa yang mau dia omongkan itu dia menguasainya dengan baik. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku meskipun sekedar satu ayat. Ya, hadis ini disalahpahami oleh banyak orang, menganggap bahasanya boleh berdakwah dalam bentuk ngasih kultum, ceramah, bayan atau yang lain tanpa ilmu. Alasannya balighu anni walau ayah. Ini satu hal yang tidak benar. Bahkan hadis ini dalil dakwah harus dengan dasar ilmu. Diambil dari kata-kata anni, dariku. Kalian tahu secara pasti kalau itu hadis memang betul-betul hadis dariku. Kalau itu hukum, kalian tahu secara pasti betul-betul itulah hukumnya Nabi, itulah ajaran Nabi. Bukan kemudian asal ngomong. Ya, maka kalau orang itu cermat, ini malah dalil dakwah itu harus dengan ilmu. Balighu anni, sampaikanlah yang pasti-pasti dariku, hadis dariku, hukum-hukum dariku, meskipun sekedar satu ayat. Namun hadis ini dalil untuk berdakwah tadi, ilmunya tidak harus ilmunya Imam Syafi'i. Maka jika seorang muslim telah tahu satu ayat dan faham maknanya, dan dia fahamnya lewat ulama, lewat pengajian bersama ulama atau melalui ahli tafsir, atau dia mengetahui satu hadis seperti itu dari hadis-hadis Rasulullah, utusan untuk kita sallallahu alaihi wasallam, atau mengetahui satu hukum syar'i melalui jalur ulama atau jalur buku karya ulama, maka adalah dia sampaikan kepada orang lain meskipun dia tidaklah berilmu dalam masalah selain hukum tersebut, hadis tersebut atau ayat tersebut. Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah ta'ala di syarah beliau untuk matan kitab Tauhid, beliau mengatakan wala buta li da'wati ilallah min syartain, dakwah itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama khalisatan li wajihillah, ikhlas mengharap wajah Allah, dan daknya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyakuna da'i, dan adalah seorang da'i itu mengetahui bima yada'u ilaihi, materi yang akan dia dakwahkan. Fa'in akhalla bil awal, maka jika seorang da'i itu dalam dakwahnya itu merusak poin pertama yaitu masalah ikhlas, maka jadilah dia musyrik. Jika dia merusak poin yang kedua yaitu hendaknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terjebak dalam bid'ah dalam masalah dakwah. Sekian perkataan Abdurrahman ibn Qasim. Wantulakan minasyarti thani, dan berangkat dari syarat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, kami katakan bahasanya sarana dakwah mengajak orang kepada agama Allah itu tauqifiyah, itu harus mengikuti dalil. Demikian pendapat beliau, penulis kitab Nisabdus Salam. Akan kita baca untuk kemudian setelah selesai nanti saya ingin memberikan catatan berkenaan dengan hal ini. Sarana dakwah menurut beliau tauqifiyah, harus mengikuti dalil, harus berdasarkan dalil. Tidak boleh orang mengada-ada dalam sarana dakwah satupun yang tidak dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat keras pengingkaran para ulama salaf terhadap ahlus sama. Sama itu artinya nyanyian. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang mereka mau membersihkan hati dengan cara bernyanyi atau minimal mendengarkan nyanyian. Yang dianggap nyanyian-nyanyian tersebut nyanyian religi karena isinya solawat atau yang lainnya, itu namanya sama. Maka sangat keras pengingkaran para ulama salaf terhadap orang yang ahlus sama, meskipun sama tersebut, nyanyian tersebut terbebas dari alat yang haram semacam alat musik dan yang lainnya. Wah, walau karena hadas sama, meskipun nyanyian tersebut bermanfaat melembutkan hati, karena hal tersebut lam ya'tilahu syahidun, tidak didukung oleh dalil Al-Quran, tidak pula dalil sunnah, tidak pula didukung oleh perbuatan praktek salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana di Majmu' Fatawa juz yang ke-11 mengatakan amma sama'ul qasidin, adapun nyanyian orang-orang yang bermaksud untuk mendengarkan nyanyian dalam rangka untuk memperbaiki hati, fil istima' ala dhalik, dengan berkumpul mendengarkan nyanyian, yaitu orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan nyanyian dengan maksud, dengan niat, dengan perkumpulan ini memperbaiki hati, mensucikan jiwa. Imam, maka boleh jadi nyanyian yang digenar adalah nasyidun mujaradun, nasyid yang murni nasyid, nyanyian yang murni nyanyian, artinya tidak diri oleh alatul lahwin, alat musik. Maka nyanyian yang murni nyanyian semacam ini, maka ini semisal dengan hubar. Khubar itu nyanyian, zuhud dan semacam itu buatan orang sufi yang mereka simak dalam rangka untuk mensucikan hati. Namanya khubar atau khubar. Wa imma bitasfiq, dan boleh jadi nyanyian tadi diiringi dengan tepuk tangan dan semacam itu. Dan dianggap tepuk tangan ini satu hal yang berpahala. Maka ini adalah sama mendengarkan sesuatu yang muhdas yang mengada-ada dalam Islam, karena yang diada-adakan setelah berlalunya 3 kurun istimewa yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sebaik-baik manusia adalah generasi yang aku diutus di tengahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi khairun nasi, sebaik-baik manusia itu masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun perlu diketahui redaksi hadis ini dengan redaksi khairul quruni qarni itu la aslalahu, itu dinilai oleh sebagian ulama semacam Al-Albani la aslalahu, namun yang tepat ada sebagaimana pernah kita bahas di pelajaran akidah wasitiyah, itu ada namun dhaif. Ada namun dhaif. Redaksi yang sahih sebagian di catatan kaki khairun nasi qarni. Nah. Namun ini kan kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Iya, ini kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah membawakan redaksi khairul quruni qarn. Ini adalah mimbab riwayatul hadis bil makna. Beliau membawakan redaksi ini karena meriwayatkan hadis dengan maknanya. Waqad karihahu, dan semacam ini ya, sama semacam ini dibenci oleh a'yanul ummah, tokoh-tokoh umat Islam, dan tidak pernah dihadiri oleh akabirul masyayikh. Masyayikh di sini maksudnya tokoh-tokoh sufiyah yang lurus, yang dianggap dan diyakini oleh sufi belakangan sebagai pendiri atau pendiri sufi semacam Ibrahim Adham, kemudian Al-Junaid. Itu dalam bahasa Ibnu Taimiyah itu biasa disebut dengan sebutan masyayikh. Ini bahasa Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa dan di tempat yang lain. Masyayikh maksudnya tokoh-tokoh besar sufi. Ya, mereka Al-Junaid, Ibrahim Ibn Adham, kemudian Dhunnun Al-Misri dan yang lainnya, itu sebenarnya adalah abid saja. Mereka tidak punya tarekat sufiyah tertentu. Mereka sekedar ahli ibadah, orang yang zuhud, dan mereka terkenal sebagai orang yang zuhud, punya kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Ya, ini kemudian oleh sufi belakangan yang membuat tarekat-tarekat dan diklaim, mereka klaim sebagai tokohnya, panutannya. Meskipun sebenarnya itu beda. Mereka itu cuma sekedar zuhud biasa, tidak kemudian membuat tarekat tertentu yang kemudian punya tetek bengek aturan tertentu, zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu. Nah, maka sama ala sufi itu tidak dikenal, tidak dihadiri oleh akabirul masyayikh, oleh tokoh-tokoh sufi yang orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh sufi besar yang katanya ada di panutannya. Ini namanya apa? Menjatuhkan. Orang sufi mengatakan, kalau mereka tokoh kami, mereka panutan kami, Dhunnun Al-Misri, Al-Junaid dan yang lainnya, maka kata Ibnu Taimiyah tidak ada tapi mereka yang ya, ikut konser sama ini tidak ada. Maka klaim kalian kalau kalian menjadikan beliau-beliau sebagai panutan, ini klaim yang tidak nyambung. Ila ayakulah syekh, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan fiindimni kalami, di bagian dari pembicaraan beliau tentang masalah sama ini, beliau katakan wabil jumlah, maka secara global menjadi kewajiban seorang mukmin untuk menyadari bahasanya Nabi SAW tidaklah membiarkan satupun hal yang mendekatkan ke surga kecuali telah Nabi bicarakan, dan tidak ada satupun yang menjauhkan dari neraka kecuali Nabi telah bicarakan. Oleh karena itu sama dengan model di atas, tadi ada dua model sama, cuma sekedar nyanyian, kemudian yang kedua sama plus tepuk tangan. Wa ana hadza sama, dan sama model ini seandainya itu maslahat, tentu telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kusempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Dan jika memang wujida didumpai padanya manfaat untuk hati, namun dia tidaklah jumpai dalil pendukung hal tersebut dari Al-Quran dan Sunnah, maka janganlah ditoleh. Sahal Ibn Abdul At-Tusturi, sebagaimana akabirul masyayikh, nah ini diantara tokoh yang diklaim sebagai panutan para sufi belakangan. Ada Abdullah Sahal Ibn Abdul At-Tusturi, Sulaiman Ad-Darani, nah, ternyata beliau-beliau yang katanya jadi panutan mereka-mereka, beliau-beliau mengatakan kulu wajidin, semua perasaan, semua yang ada dirasa, ilham atau yang lainnya, La yasyhadu lahul kitabu, yang tidak didukung oleh dalil Al-Quran, tidak pula sunnah, maka itu semua adalah batil. Semua yang ada dirasa. Ya, kullu wajdin, maka termasuk apa yang ada wajdin di sini, ya, ketenangan hati, ya, ketenangan hati. Tadi dikatakan amalan yang fihi manfaatun liqalbi, manfaat untuk hatinya, hatinya tenang, bisa menangis dan sebagainya karena mendengarkan nyanyian, mendengarkan nyanyian religi, maka kok ternyata tidak ada dalil Quran dan sunnah yang mendukung dan membenarkan hal ini, maka ini satu hal yang kata beliau batil. Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sesungguhnya terlintas dalam hatiku nuktatan, atau masuk dalam hatiku nuktatan, satu lintasan min nukatil kaum, sebagaimana lintasan yang ada pada al-kaum, yaitu mereka orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud. Aku tidaklah terima, jadi belum mendapatkan ilham tentang satu hal. Maka beliau katakan, maka aku tidaklah menerimanya kecuali adanya dua saksi adil yang mendukungnya, yaitu Quran dan Sunnah. Sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Wafiqauli, dengan demikian juga perkataan Ibnu Taimiyah, dan jika dijumpai padanya manfaat untuk hati, itu hati itu terasa lembut, dan menangis dan semacam itu, dan tidaklah mendapatkan dukungan dari Quran dan Sunnah, maka ini adalah bantahan yang paling telak untuk orang yang membolehkan atamsil dakwah, drama atau sandiwara untuk sebagai media dan alat dakwah, dengan alasan ada padanya manfaat. Karena hati itu banyak yang lembut ketika mendengarkan dan nonton film, sehingga kemudian menangis. Namun didengarkan ayat Al-Quran tidak nangis, nonton film nangis. Ida istama atila, jika mendengarkannya atau menonton tontonannya. Fa'ala dhalika, maka berdasarkan hal tersebut kami katakan, maka sarana-sarana dakwah wajib mengikuti dalil, tidaklah disyariatkan dalam sarana dakwah kecuali yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Maka di beberapa paragraf terakhir yang tadi kita bahas, ada tiga poin pembahasan, ada tiga poin pembahasan tentang masalah wasailu dakwah, kemudian tentang masalah sama, kemudian tentang masalah tamsil, atau masalah tamsil, kemudian masalah sama. Ya, maka ini di antara yang diperdebatkan oleh muasirin, ada perdebatan tentang masalah wasail dakwah itu tauqifiyah ataukah tidak tauqifiyah. Namun sebelumnya, dan perlu diketahui bahasanya, Sabdus Salam Barjas punya buku khusus yang membela pendapat, untuk mendukung pendapat beliau bahasanya wasail dakwah itu tauqifiyah. Judulnya Al-Hujat Al-Qawiyah bi'anna wasail da'wati tauqifiyah, kurang lebih, atau judul semacam itu. Namun yang dimaksud dengan sarana dakwah itu tauqifiyah, harus mengikuti dalil. Menurut orang yang mengatakan demikian, yang dimaksud mengikuti dalil itu harus ada jenisnya. Jenisnya harus berdalil. Bukan afrodnya. Artinya orang yang mengatakan bahasanya sarana dakwah itu tauqifiyah, itu tidak kemudian berarti mengharamkan misalnya berdakwah dengan buku, berdakwah dengan majalah, berdakwah dengan buletin. Bukan demikian maknanya. Makna yang mereka inginkan. Kita tentu ya perlu berpikir dengan cara mereka berpikir. Namun yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan wasail dakwah tauqifiyah itu jenisnya harus berdalil. Jenis dari kemudian buletin, majalah, jenisnya itu tulisan. Jenisnya tulisan. Berdakwah dengan tulisan itu ada dalilnya apa enggak? Oh, ada dalil ya. Nabi melakukannya. Ya, Nabi kirim surat. ke sejumlah raja. Nah itu berarti jenis yang berdalil. Kalau jenis yang berdalil, nanti kemudian afrodnya terserah. Maka jenisnya berdalil. Dakwah dengan tulisan. Nah itu nanti kemudian rinciannya, mau berdakwah dengan buku, berdakwah dengan mau buku saku, buku tebal, mau berdakwah dengan majalah, mau berdakwah dengan buletin, mau berdakwah dengan tulisan di Facebook dan sebagainya, hukumnya tidak mengapa. Tidak mengapa. Maka orang yang mengatakan wasilah dakwah tauqifiyah itu tidaklah kemudian melarang kemudian rekaman pengajian dan sebagainya. Karena di sini ya, yang dituntut tauqifi itu jenisnya. Jenisnya apa? Berdakwah dengan suara. Berdakwah dengan suara. Maka berdakwah dengan suara itu baik suaranya suara tanpa pengeras suara, tanpa mic, atau suara dengan mic. Tidak masalah. Atau suaranya itu kemudian disimpan, ya, jadi rekaman, itu tidak masalah. Ya. Itu maksud ulama yang mengatakan, atau orang yang mengatakan sarana dakwah itu tauqifiyah. Jenisnya harus ada dalilnya. Nah kalau jenisnya itu tidak ada dalilnya, tidak boleh. Nanti dicontohkan dari perkataan Ibnu Taimiyah, sama. Kemudian dicontohkan dari perkataan Syaikh Abdul Salam, tamthil, drama. Namun ini satu hal yang namun perlu kita dudukkan juga, yang menjadi usul dakwah, yang menjadi usul dakwah Ahlussunnah itu adalah ad-dakwah ala basirah. Adapun pembahasan wasail dakwah tauqifiyah atau bukan tauqifiyah itu bukan usul dakwah. Bukan usul dakwah. Bahkan ada perselisihan dalam masalah ini. Saya ingin bacakan perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin tentang masalah wasail dakwah. Di kitabnya Syaikh Ibnu Utsaimin di Shawah Islamiyah Duwabit wa Taujihat. Di halaman 81 beliau ditanya, apakah sarana dakwah itu teranggap tauqifiyah dalam pengertian tidaklah diperbolehkan mengambil faedah dari sarana-sarana modern dalam dakwah semacam pakai media massa dan yang lainnya, ataukah yuktasar, ataukah kemudian dibatasi dengan sarana yang dipakai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka pertanyaan ini menunjukkan bahasanya ungkapan sarana dakwah itu tauqifiyah itu menimbulkan orang banyak salah paham. Dan tidak aneh dan wajar kalau ada yang memahaminya semacam pertanyaan yang ada di sini. Karena sarana dakwah tauqifiyah semacam itu, ya orang nangkapnya sebagaimana pertanyaan yang disampaikan di sini. Ya, lain halnya kalau mungkin kalimatnya lebih detail, jinsu wasailu dakwah tauqifiyah misalnya. Ya, tapi karena masalahnya yang dipakai, ya, yang setelah yang kemudian dipopulerkan sarana dakwah tauqifiyah. Nah, ya, maka ya wajar kalau dan ada pertanyaan yang pertanyaan semacam yang diajukan kepada Syaikh Ibnu Utsaimin. Jawaban beliau, wajib untuk kita ketahui kaidah yaitu sarana tergantung maksudnya, sebagaimana ini ditegaskan oleh para ulama. Maka sarana itu mengikuti hukum maksud, selama sarana tersebut bukanlah sarana yang haram. Maka jika sarananya itu sendiri haram, maka tidak ada kebaikan padanya. Adapun jika sarananya itu mubah dan mengantarkan kepada buah yang dimaksudkan oleh syariat, maka hukumnya tidak mengapa. Walakin akan tetapi layak nidzalika, hal tersebut telah berarti kita bersandar, kita tinggalkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan isi keduanya berupa nasihat-nasihat, dan kita berpindah kepada perkara yang lain yang kita anggap itu sarana dakwah. Waqad naro anna hada wasila, boleh jadi kita anggap ini sarana dan yang lain mengatakan itu bukan sarana. Walihada, oleh karena itu sepatutnya seorang dalam dakwah untuk menggunakan sarana yang disepakati sehingga dakwahnya tidaklah dicela disebabkan perselisihan di antara manusia. Akan tapi wajib untuk kemudian untuk kita sadari ada perbedaan antara mengambil simpati dengan dakwah. Maka boleh jadi minal maslahah termasuk hal yang maslahat kita ambil simpati para anak muda untuk bergabung pada dakwah. Ba'da da'watim setelah mengajak mereka kepada Quran dan Sunnah, kita ambil simpati bi asya' dengan berbagai hal yang itu adalah perkara yang mubah, yang tidaklah membahayakan agama, tidak pula membahayakan dakwah dalam rangka mengambil simpati hati mereka. Wali Allah yang virus supaya mereka tidak lari. Seandainya mereka melihat kok semuanya serius semua, maka kalau saya Ibnu Utsaimin, beliau kembali kepada mengatakan, hukum dalam masalah sarana dakwah tergantung sarananya. Kalau sarananya itu sarana yang haram, maka tentu haram. Kalau sarananya itu sarana yang mubah, maka boleh dipakai. Ya, boleh dipakai selama itu mengantarkan kepada maksud. Ini poin pertama pelajaran dari fatwa ini. Kemudian poin yang kedua, beliau ngasih nasihat. Kalau ada sarana dakwah yang diperselisihkan, ada sarana dakwah yang diperselisihkan, ya beliau sarankan enggak usah lah, yang tinggalkan yang diperselisihkan, ambil yang disepakati. Kemudian poin yang ketiga, poin penting yang beliau sampaikan, itu untuk ini untuk, maka poin yang kedua itu nasihat untuk orang yang mengatakan sarana dakwah itu bukan tauqifi. Untuk orang yang mengatakan sarana dakwah itu bukan tauqifi, maka beliau kasih nasihat. Udahlah, kalau sarana dakwah itu diperselisihkan, contohnya tamtsil, contohnya apa, nyanyian, kalau itu diperselisihkan, udahlah tinggalkan hal yang diperselisihkan. Namun menarik, di poin yang ketiga beliau memberikan nasihat untuk orang yang mengatakan sarana dakwah itu tauqifi. Untuk orang yang mengatakan sarana dakwah itu tauqifi, maka beliau kasih nasihat. Nasihatnya apa? Hei, orang-orang yang mengatakan sarana dakwah itu tauqifi, kamu harus cerdas membedakan antara kegiatan mengambil simpati sama kegiatan sama dakwah itu sendiri. Itu dicampur baurkan. Ini babnya bab ngambil simpati. Ada kemudian kegiatan rihlah misalnya. Enggak ada dalilnya. Kegiatan perkemahan. Sebagian orang yang mengatakan dakwah itu sarana dakwah tauqif mengatakan enggak ada dalilnya itu. Dakwah pakai kemudian camping pakai ini. Nabi enggak pernah ngajak undang camping ke gurun dan sebagainya. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Maka ini dakwah dengan outbound. Ada dalilnya. Serta dakwah tauqifi. Maka beliau kasih nasihat. Hal-hal itu bukan dakwah. Itu mimbabi taklif. Ini anak-anak muda yang kemudian belum bisa kalau diajak 100% serius ngaji, melototi buku, bolak-balik cuma kegiatannya melototi buku, denger ceramah, cuma itu aja. Sejumlah anak muda yang masih kemudian di awal-awal, kemudian dia istiqomah, maka boleh jadi bikin acara outbound, bikin acara kemudian camping, acara kemudian nanti permainan game-game dan yang manfaat edukatif gitu. Ini maka poin yang ketiga wallahu a'lam itu adalah nasihat untuk orang yang nasihat dari Syaikhul Utsaimin untuk orang yang mengatakan sarana dakwah itu tauqifi. Atau kemudian ada boleh jadi kemudian malah mengadakan lomba poli hadiahnya dari si dai gitu. Kemudian boleh jadi ada orang komentar ini dakwah pakai tandingan poli, tidak ada dalilnya itu. Maka nasihat beliau di poin yang ketiga, bedakan antara taklif sama dakwah. Kalau dakwahnya pengajian, dakwahnya adalah ilmu, ataupun acara pertandingan poli, ah itu cuma untuk taklif, ya, untuk ngambil simpati orang. Orang-orang yang belum kemudian bisa dianggap serius, ya, belum kemudian bisa diajak serius semua. Maka tadi beliau sampaikan di akhir nyama, dia beliau katakan li'alla yanfiru, supaya mereka tidak kabur, karena mereka melihat al-amr kullahu jiddan, kok semuanya kok serius semua. Maka kemudian boleh jadi ada acara kuis bareng, acara kemudian renang, acara apa, ya. Itu bukan dakwah, itu sekedar taklif saja. Untuk kemudian bedakan hal ini. Kemudian beliau juga ditanya, masih masalah hal semisal waqa' al-khilaf, terjadi perselisihan di antara para dai tentang sarana dakwah. Ada di antara mereka yang menjadikannya sebagai ibadah yang harus tauqifi, sehingga mereka mengingkari orang-orang yang mengadakan berbagai macam kegiatan yang variatif. Narju bayan shawab fi dzalika, kami berharap adanya penjelasan tentang bagaimanakah yang benar dalam masalah ini. Dan jawaban Syekh Ibnu Utsaimin, tidaklah dilakukan, bahasanya dakwah itu adalah ibadah yang Allah perintahkan. Maka seorang yang mengajak manusia untuk taat adalah dia merasa ketika dia berdakwah, bahasanya dia melaksanakan perintah Allah dan dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga tidaklah dilakukan, bahasanya alat dakwah yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena isi ayat Al-Quran adalah a'zamu wa'idhin, nasihat yang paling paling berkesan bagi manusia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, ucapannya adalah ucapan yang paling kemudian berkesan. Maka terkadang beliau memberikan nasihat pada para sahabat dengan nasihat yang sampai para sahabat berkomentar kalau hati itu merasa takut dan air mata pun berlinangan air mata. Oleh karena itu, jika seorang itu memungkinkan baginya nasihatnya itu dengan sarana ini, cuma kemudian mengolah dari Al-Quran, maka tidak dilakukan, bahasanya adalah sebaik-baik sarana. Namun seandainya dia berpandangan untuk dia tambahkan di samping nasihat berupa Al-Quran, dia tambahkan dengan sejumlah sarana yang Allah bolehkan, fala ba'sa bihadza, maka hukumnya tidak mengapa. Akan tetapi dengan syarat hendaknya sarana tersebut tidaklah memuat sesuatu hal yang haram. Tidak ada padanya dusta, tidak ada padanya kalau itu drama di situ kemudian memerankan orang kafir, semisal dalam tamthiliyat, dalam sejumlah drama, atau kemudian memerankan para sahabat radhiallahu anhum, atau memerankan salah satu imam setelah para sahabat atau semacam itu. Mimma yursa, yang kemudian dikhawatirkan dari jika ada peran semacam itu, itu merendahkan salah satu mereka, para a'immatul fudhala. Demikian juga tidaklah memuat drama tersebut penyerupaan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya, karena perbuatan ini adalah satu perbuatan yang terlaknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu ta'ala alam, bisa kita simpulkan bahasanya beliau tidak sepakat dengan istilah sarana dakwah tauqifiyah. Beliau sampaikan, ya, sarana dakwah yang terbaik, ya, dari nasihat, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian jika ditambahkan dengan kegiatan yang lain, dengan catatan itu mubah, ya, dengan catatan itu mubah, tidak ada unsur haram di dalamnya, maka itu katakan, la ba'sa, tidak mengapa. Kemudian tentang masalah tamtsil, tentang masalah drama atau sandiwara, maka tadi bisa kita lihat kalau beliau membolehkannya bersyarat, membolehkan drama untuk kemudian pentas drama yang bersifat edukatif, beliau bolehkan bersyarat tidak ada badannya, kemudian memerankan orang kafir. Kemudian yang kedua adalah kemudian tokoh-tokoh mulia dalam Islam, sahabat atau para imam. Kemudian yang ketika tidak ada perjumpaan laki-laki dengan perempuan, ada kemudian yang berperan jadi perempuan pakai rok dan seterusnya misalnya. Nah, itu tidak boleh kalau itu. Al-muhim, kesimpulannya, idza fa'ala syai'an min hadhil wasail ahyanan, jika seorang dai itu melakukan sejumlah sarana-sarana ini dan itu ahyanan, dan itu kadang-kadang min ajli ta'lif, dalam rangka kemudian mengambil simpati, walam tashtamil ala syai'in muharram, dan tidak memuat unsur yang haram, fala arafiha ba'san, maka aku berpandangan kalau itu tidak mengapa. Dan beliau menggunakan kata-kata ara untuk mengisyaratkan bahasanya, masalah ini bukanlah, itu masalah ijtihadiyah, masalah pendapat, bukan masalah yang kaku, yang hitam putih gitu ya. Dan ini masalah ijtihadiyah, maka beliau tegaskan ara, pandangan saya, yang boleh jadi orang lain punya pandangan yang berbeda gitu ya. Wa amal ikhtar, adapun memperbanyak hal tersebut. Apa-apa kemudian sandiwara, apa-apa sandiwara, dikit-dikit sandiwara. Nah. Maka memperbanyak hal tersebut dan menjadikannya sebagai sanar dakwah dan berpaling dari dakwah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadinya orang yang didakwai madau itu tidaklah terpengaruh, tidaklah terkesan kecuali harus pakai sarana-sarana itu. Fala ara dalika, maka saya tidak sepakat. Bal ara annahu muharram, namun aku berpandang kalau itu haram, karena ini adalah mengarahkan manusia kepada selain Quran dan Sunnah dalam berkaitan dengan dakwah adalah perkara yang mungkar. Akan tapi jika seorang itu melakukannya terkadang, kadang-kadang la ara fiha ba'san, aku berpandang itu satu hal tidak mengapa dengan syarat tidak mengandung unsur yang haram. Maka berkaitan dengan sarana dakwah yang kemudian baru, atau kemudian misalnya tadi dicontohkan tamsil, sandiwara, atau kemudian drama edukatif, ya, maka beliau bolehkan bersyarat. Yang pertama itu min ajli ta'lif, itu untuk dan ngemong orang yang belum bisa diajak serius sebagai apa batu loncatan. Ya, orangnya belum dijak suruh kalau ngaji melototi kitab, nah ini belum kemudian bisa menikmatinya. Kan untuk batu loncatan kemudian kadang-kadang tidak kemudian memperbanyaknya. Kalau memperbanyak tadi beliau tegaskan hukumnya haram. Kemudian tidak ada unsur-unsur yang haram dalam sarana-sarana tadi. Jadi kalau kemudian ada unsur haram, kemudian misalnya outbound-nya itu ikhtilat misalnya, itu lain. Kalau kemudian orang bikin kemudian acara ikhtilat dan ini dilakukan oleh satu lembaga dakwah atau diperkasai oleh seorang dai, itu membabi taklif yang hobi outbound, supaya nanti kemudian dekat dengan orang-orang baik, kemudian bisa kemudian diajak ngaji, maka itu membabi taklif dan itu kadang tidak kemudian setiap saat atau memperbanyak. Dan tidak ada unsur haram di dalamnya. Nah, maka tidak mengapa kalau saya menutamin tidak mengapa. Ya, kalau berkenaan dengan tamsil, kalau di sini yang tadi kita baca, mungkin kita kurang begitu tegas mendapatkan pendapat beliau tentang masalah tamsil. Di antara yang sangat tegas bisa kita jumpai perkataan saya menutamin di tafsir surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Ketika beliau membahas ayat yang ke-266, maka beliau mengatakan di antara kandungan ayat ini bolehnya membuat permisalan dengan perkataan. Nah, apakah diperbolehkan membuat permisalan dengan perbuatan? Wa huwa ma yusamma bitamtsil, itu yang disebut dengan tamsil, disebut dengan drama. Maka al-jawab, jawab dari Syaikh Utsaimin, na'am, yajuz. Drama sandiwara sebagai dorbul mathal, sebagai membuat permisalan, ia diperbolehkan, lakin bisyarti, akan tapi dengan syarat tidak memuat sesuatu hal yang haram. Dan akan kami sampaikan sejumlah contoh unsur yang haram dalam sandiwara. Yang pertama yang beliau sampaikan di sini, ini haram manakala di situ ada laki-laki yang berperan sebagai perempuan dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, mengandung pelecehan terhadap tokoh-tokoh mulia dalam Islam, sahabat dan para a'imah. Kemudian yang ketiga, tidak ada di sana meniru suara binatang. Mislu ayyakum bidauri tamsilil kalbi, misalnya ada orang yang berperan sebagai anjing atau berperan sebagai keledai. Ya, karena Allah tidaklah menyebutkan penyerupaan terhadap hewan kecuali semuanya adalah nadanya celaan semua. Kemudian yang keempat, unsur yang haram dalam sandiwara atau dalam drama adalah tidaklah menguat memerankan orang kafir atau orang fasik. Ngikut kemudian misalnya gaya orang mabuk misalnya. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan peran tersebut akan mempengaruhi hatinya. Namun kemudian ada pembahasan. Lakin lau fa'ala hal yakunu kafiron. Tapi apakah jika seorang itu berperan sebagai orang kafir dalam sebuah sandiwara, maka dia kafir karenanya? Maka jawaban beliau yakunu la yakunu kafiron. Dia tidaklah kafir. Kenapa? Karena orang tersebut yang berperan ini tidaklah menisbatkan kekafiran pada dirinya. Cuma dia menggambarkan dirinya gambaran orang yang menisbatkan kekafiran itu pada dirinya. Kaman koma bitamsili rajulin talaqa zaujatahu. Contoh pembandingnya, ada seorang yang berperan sebagai seorang suami yang menceraikan istrinya. Seandainya ada seorang namanya Zaid berperan dengan nama Bambang. Bambang ini menceraikan istrinya. Apakah istrinya Zaid itu tercerai? Zaid berperan sebagai Bambang. Dan kemudian dia menceraikan istrinya pas manggung. Dan Bambang ini dalam skenarionya menceraikan istrinya. Kuceraikan istriku. Apakah istrinya Zaid itu di rumah itu tercerai? Maka kata beliau, kata saya Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, fa inna zaujatal mumatsil la tutallaq. Istrinya itu tidak tercerai. Karena dia tidak menisbatkan talak itu pada dirinya. Ya, karena Zaid ini tidak menisbatkan talak itu kepada dirinya, namun menisbatkan talak itu sebagai talaknya Bambang. Bal ila ghairihi, namun dia nisbatkan kepada yang lain. Namun waqad dhanna ba'dun nas, kata Ibnu Utsaimin, sebagian orang mengira jika seorang itu berperan sebagai orang kafir maka dia kafir dan keluar dari Islam, wajib baginya untuk memperbarui Islam. Orang yang melarang itu berdalil dengan sejumlah ayat Al-Qur'an dan perkataan para ulama. Misalnya perkataan para ulama, siapa yang mengucapkan perkataan kafir meskipun dia guyon maka dia kafir. Kalau mereka mengatakan wa hadza rajul mazihun laisa jaddan, maka orang yang berperan sebagai orang yang kafir di satu drama, dia berperan sebagai, meskipun ini haram ya menurut saya Muslimin, ini ada dua pembahasan, haram dan tidak sama kafir dan tidak. Ini ada di satu drama, ada orang Islam jadi pendeta. Kemudian dia mengatakan Tuhanku Yesus misalnya. Ada seorang Muslim, kemudian dia melakukan perbuatan yang haram. Ini haram, ya, kata beliau ini haram. Kemudian jadi pendeta, pendetanya ceramah. Marilah kita sembah Tuhan Yesus misalnya. Nah, kafirkah si pemeran ini? Ini babnya beda ya. Bab haram dan tidak sama bab murtad ataukah tidak. Maka ada yang mengatakan wa hadza rajul mazih, dan orang ini guyon. Dia guyon. Orang yang jadi pemeran orang kafir tadi dia guyon. Walai sajadah dan dia tidak sungguh-sungguh, meskipun tidak sungguh-sungguh, guyon kafir. Nanti kemudian dimasukkan ke dalam walain sa'al tahum inam makuna nakhudu wa nal'ab. Nah, itu dimasukkan ke situ. Jadi pendapat sebagian orang. Nah, saya menurut saya enggak sepakat. Fal jawab, maka jawabannya kita katakan. Ya, kita ambil contoh pembanding. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah talak dan nikah misalnya. Ya, ada tiga perkara yang seriusnya serius, yang guyonnya guyon. Yang guyonnya juga serius, nikah, talak dan rujuk. Falau qala rajul, maka seandainya itu ada seorang suami berkata pada istrinya, engkau tercerai, dan itu guyon, maka dia tercerai. Nah, apakah kalian mengatakan jika ada seorang yang berperan sebagai seorang yang mencerai istrinya, ya, dia main drama, di dramanya dia mengatakan, istriku saya cerai. Apakah kemudian istrinya tercerai? Ternyata ulama yang mengkafirkan tadi atau orang yang mengkafirkan tadi mengatakan, lah, enggak, istrinya enggak tercerai. Karena itu kan Bambang menceraikan istrinya, bukan Zaid. Padahal ini pemainnya Zaid dengan peran Bambang. Wa kulluna yaqul, dan kita semua sepakat dalam masalah cerai, dia tidak tercerai. Istrinya, istri si pemeran itu tidak tercerai. Wal farqu dhahirun, dan perbedaan dalam hal ini adalah jelas. Perbedaan dalam masalah tamsil dengan orang yang guyon dalam masalah innama kunana hudu wa nal'ab kul abi ayatillahi kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, itu beda. Bedanya jelas, kata beliau. Li'anal mazih, karena orang yang mazih, orang yang guyonan dengan ayat Al-Quran, maka dia menisbatkan li'anal mazih, karena orang yang guyon tadi menisbatkan perbuatan itu pada dirinya. Sedangkan orang yang berperan dalam sandiwara, maka dia menisbatkannya kepada orang lain. Maka oleh karena itu istrinya tidaklah tercerai meskipun dia berperan memerankan seorang suami yang menceraikan istrinya. Nah, demikian juga wala yakfur, tidaklah kafir seandainya seorang itu memerankan peran orang kafir. Berarti enggak kafir ketika dia berperan sebagai pendeta. Dia kemudian berperan sebagai Fir'aun misalnya. Aku Tuhan kalian. Sembahlah aku, gitu. Itu kata Syaikh Ibnu Taimin enggak kafir. Akan tetapi ara anau la yajuz. Namun aku berpandang itu enggak boleh karena faktor yang lain, yaitu la'allahu dikhawatirkan itu mempengaruhi hatinya di masa depan. Kemudian beliau katakan, wa yumkin an na'ti bi dalil al-jawazi tamsil, dan mungkin kita bisa bawakan dalil menunjukkan bolehnya sandiwara. Dalilnya Syaikh Ibnu Utsaimin membolehkan sandiwara, beliau berdalil dengan kisah tiga orang Bani Israel, ada yang buta, yang buta dan ada yang belang. Maka malaikat mendatangi orang yang belang, yang buta dan yang buta, dan menanyakan pada mereka apa yang mereka inginkan. Kulun masing-masing kemudian menyebutkan angan-angannya, kemudian Allah berikan apa yang jadi angan-angan mereka. Kemudian sang malaikat kembali datang kepada mereka untuk kali yang kedua. Dia mendatangi al-abros yang kulitnya belang dengan rupa orang yang belang dan tampilan orang yang belang, yaitu belang dan miskin. Kemudian si malaikat mengatakan, inni rajulun fakir, kata malaikat yang berperan sebagai orang yang belang, aku adalah seorang yang miskin, aku musafir yang kehabisan bekal, tidak ada yang bisa mengantarkanku ke tempat tujuanku pada hari ini kecuali Allah, kemudian bantuanmu. Ya. Sisi pendalilannya, fal malak, maka malaikat itu memerankan peran orang miskin, padahal dia bukan miskin. memerankan peran orang yang belang padahal dia tidak belang. Demikian juga untuk orang yang botak dan buta. Maka sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bolehnya tamtsil. Fa'alaih, maka berdasarkan hal ini, maka kami katakan jika sandiwara atau drama itu tidak memuat sesuatu hal yang haram dengan contoh-contoh yang telah kami sebutkan atau yang lain, maka hukumnya tidak mengapa. Walaisa minal kadzib fi syai', kata Syaikh Nuzaimin. Ada sebagian ulama yang mengatakan sandiwara dan drama itu haram karena dusta. Alasan yang mengharamkan dengan alasan dusta. Kata Syaikh Nuzaimin, walaisa minal kadzibi fi syai'in. Ini sedikit pun sama sekali bukanlah tergolong dusta. Karena dusta itu adalah ketika seorang itu menisbatkan satu perkara pada dirinya. Ini, contohnya ada seorang yang ngetok pintu dan kemudian Anda bertanya, siapa itu? Kemudian saya yang ngetok pintu mengatakan, saya Zaid, padahal bukan Zaid. Nah itu bohong. Namun jika seorang itu datang dan mengatakan, saya memerankan perannya Zaid, dan semua orang pun tahu kalau dia bukanlah Zaid, falaisa bikadzibin, maka itu bukan dusta. Akan tetapi jika dia nisbatkan ucapan tersebut kepada person tertentu yang itu ada di dunia nyata, misalnya sahabat, misalnya nabi, fa yahtaj, maka perkataan tadi itu butuh subutu hadal qaul, butuh kepastian kalau itu memang perkataannya Abu Bakar, itu perkataannya Nabi. Butuh kejelasan kalau itu adalah perkataan orang tadi. Amma idaha ka kisota rajulin biwasfihi. Adapun jika seorang itu cuma mengkisahkan satu kisah yang fiktif, labi ainihi, bukan person tertentu yang ada di dunia nyata, falaisa bikadzib, maka itu bukan dusta. Ini penjelasan panjang lebar pendapat saya Ibnu Utsaimin tentang masalah tamtsil, sandiwara atau drama. Bisa dibaca di tafsir surat Al-Baqarah ayat yang untuk ayat ke-222 atau kalau di jilidnya adalah di jilid yang ketiga. Itu tentang masalah tamtsil. Ada pandangan yang lain, ada ulama yang membolehkan dan mengharamkan. Maka ini jadikan satu hal yang longgar, jangan jadikan tolak ukur salafi dan bukan salafi. Nanti saya menurut saya tidak salafi kalau demikian, karena beliau membolehkan tamtsil dengan bersyarat. Meskipun sebagian ulama melarangnya secara mutlak, sebagaimana kita baca di sini Sabtu Salam Barja, demikian juga Syaikh Shalih Fauzan. Namun realita tetaplah realita. Realitanya ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, dan hal yang diperselisihkan di antara sesama ulama sunnah, ulama al-sunnah jangan dianggap sebagaimana satu hal yang disepakati. Dan satu hal yang disepakati, meskipun disepakati sesuatu yang disepakati hukumnya, namun antara yang itu usul dakwah, itu usul sunnah, tolak ukur ahlu sunnah dan yang bukan tolak ukur, tetap harus dibedakan. Disepakati kalau itu zina itu haram, namun seorang sunni yang berzina ya tidak kemudian dia jadi mubtadi, namun dia menjadi asi, bukan menjadi mubtadi karena zinanya, karena melakukan sesuatu hal yang disepakati keharamannya. Maka bedakan antara usul sunnah dan bukan usul sunnah, hal-hal yang jadi tolak ukur ahlu sunnah dan bukan, dan sesuatu yang bukan tolak ukur ahlu sunnah itu boleh jadi disepakati dan boleh jadi tidak. Kemudian tentang sama tadi, sama di masa silam disebut hubar dan itu telah dicela oleh para ulama. Maka nyanyian itu boleh dengan bersyarat menurut pendapat yang paling kuat. Nanti antara syaratnya jadikan dia nyanyian sebagai nyanyian, jangan kemudian merasa beribadah dan dapat pahala dengan nyanyian, sekedar untuk hiburan, sekedar untuk kegiatan gotong royong sebagaimana para sahabat. Mereka berdendang, membacakan syair ya, karena kerja bakti. Ya, bukan kemudian merasa berpahala karenanya. Itu yang jadi poin penting. Kenapa kemudian ghubar, nyanyian sufi itu dibid'ahkan oleh para ulama ahlu sunnah? Itu karena mereka berharap pahala dengan hal tersebut dan merasa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya sekedar dijadikan sebagai satu hal yang mubah, satu hal yang mubah kemudian memenuhi syarat-syarat untuk mubah, maka hukumnya mubah. Itu catatan yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan hal ini. Kemudian aslu rabi adalah perhatian dengan akidah salaf dari sisi ilmu, amal dan pengajaran. Wa inna mimma yusifu, maka di antara hal yang menyedihkan adalah anana asbahna, jadilah kita nasma' mendengar fi hadil auna di waktu ini, waktu-waktu akhir ini, perkataan yang yunabitul akidah, menentang atau kemudian menolak akidah, menjauhkannya dari sahatil ihtimam, sah artinya lapangan perhatian. Maka ada di antara kelompok-kelompok dakwah yang menjumpai kelompok yang menganggap masalah-masalah akidah adalah masalah-masalah parsial yang tidak perlu diperhatikan. Bahkan sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan, maladhi yudiruna, apa sih masalahnya bagi kita jika kita meyakini Allah itu punya tangan atau Allah tidak punya tangan, apa sih masalahnya? Maka hadhihi minal masaib, ini adalah termasuk musibah, watamatu, bahkan musibah besar. Dan satu hal yang maklum, telah dimaklumi oleh semua pihak, bahasanya akidah tauhid memiliki kedudukan yang besar dalam syariat. Karena makhluk seluruhnya hanyalah tercipta untuk satu tujuan yang mulia, yaitu menyembah Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Adz-Dzariyat ayat 56 dan 57. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula aku ingin mereka memberi aku makan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul, tidak pula menurunkan berbagai macam kitab suci kecuali supaya untuk mewujudkan tauhid dan mengajak manusia untuk bertauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah turunkan para malaikat biruhin min amrihi, dengan bawa wahyu dari perintah Allah, yang dia Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wahyunya an angdiru, berilah peringatan bahwasanya tiada sesembahan kecuali aku, maka hendaklah kalian takut kepada aku. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang pun rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Demikian juga di surat An-Nahl ayat 36 Allah katakan, sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan perintah pertama dalam Al-Qur'an, kalau kita lihat mushaf, kita baca mushaf Al-Qur'an dari depan, maka perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Azza wa Jal, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dan poin pertama yang dipakai oleh para rasul untuk membuka dakwah mereka terhadap kaumnya adalah ucapan mereka sebagaimana Allah ceritakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 23 tahun berdakwah. Dari 23 tahun tersebut, 13 tahun di Mekah. Dan selama di Mekah 13 tahun itu, 10 tahun lamanya beliau menjelaskan tauhid, mengajak pada tauhid, memerangi kemusyrikan dan mengingatkan bahaya kemusyrikan. Karena 3 tahun sebelum hijrah barulah turun kewajiban puasa, kewajiban salat. Maka 10 tahun itu murni tauhid. Dan sisa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menguatkan akidah tauhid dan mengokohkannya dan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat. Maka hal ini menunjukkan secara jelas bahasanya dakwah Nabi itu perhatian dengan perkara akidah, mempelajarinya, takliman mengajarkannya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wadzalika, dan hal tersebut karena akidah, jika akidah itu selamat dari syawaib, dari campuran, dari noda, fasahibuha, maka pemilik akidah tersebut adalah penghuni surga, la muhalata, pasti. Walau karena meskipun dia melakukan sejumlah dosa besar, karena pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan belum bertobat, itu ilallahi, terserah Allah. Jika Allah berkehendak, Allah menyiksanya kemudian masukkannya ke dalam surga karena sebab tauhid, dan sebelum itu karena sebab anugerah Allah dan kemurahan Allah. Dan jika Allah berkehendak, Allah pun bisa memaafkannya. Fahiya, maka aqidah wa ayyumullahi, demi Allah, adalah keselamatan dan pegangan yang melindungi. Dan hampir-hampir tidaklah Anda lihat ada seorang yang bersih keyakinannya kecuali amal-amal kebajikan dan amal-amal taat yang lain. Akhaf alaihi, lebih terasa ringan baginya daripada membawa satu bulu. Artinya amal-amal taat itu demikian ringan. Kalau orang itu akidahnya betul-betul bagus, tertanam kuat, maka amal-amal taat itu sangatlah ringan, lebih ringan daripada bulu. Walidah, oleh karena itu maka perhatian dengan akidah dan melakukan usaha untuk mengkoreksi akidah adalah termasuk perkara yang paling mulia dan perkara yang paling agung. Dan tauhid itu memiliki banyak keutamaan yang tidaklah samar atas para penuntut ilmu dan tidaklah samar bagi para da'i. Di antara keutamaan tauhid, tauhid itu menghalangi orang untuk kekal dalam neraka. Jika ada di dalam hati seorang meskipun adna miskali habati khardalin, seberat biji sawi adna yang paling ringan. Namun ingat, di sini beliau katakan mencegah kekal di neraka. Mencegah kekal di neraka. Masuk neraka? Mungkin. Namun tidak kekal di neraka selama masih punya tauhid. Yang kedua, jika tauhid itu sempurna dalam hati, maka bisa mencegah masuk neraka secara total. Kalau sempurna. Kalau tidak, cuma mencegah kekal di neraka. Demikian juga manfaat yang lain adalah mendapatkan hidayah secara sempurna dan aman sempurna di dunia dan di akhirat jika memang betul-betul bertauhid. Kemudian manusia yang paling berbahagia atau manusia yang berbahagia mendapatkan syafaat manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan dari hatinya. Kemudian berbagai macam dan berbagai macam amal soleh dan ucapan yang juga adalah amal kebajikan, baik perbuatan yang nampak pada anggota badan atau perbuatan yang tersembunyi di dalam hati, semuanya tergantung untuk diterima ataukah untuk sempurna dan tidaknya, dan banyaknya pahala ataukah tidak, tergantung tauhid. Maka semakin kuat tauhid, maka akan semakin sempurna hal-hal di atas. Sempurna pahalanya, sempurna diterima. Kemudian, pastinya tauhid itu memerdekakan seorang hamba dari perbudakan terhadap makhluk dan ketergantungan kepada makhluk. Merasa takut kepada makhluk dan berharap kepada makhluk dan beramal karena makhluk. Dan inilah kemuliaan yang hakiki dan kemuliaan yang sangat tinggi. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain, manfaat-manfaat yang lain yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di di sarah beliau untuk kitab Tauhid yang namanya Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Maka menjadi kewajiban para da'i untuk perhatian dengan masalah tauhid dan perhatian dengannya. Maka satu hal yang yuklim qalba, demikian menyakitkan hati, tumbuhlah nabi tatun satu generasi yang protes dan mempertanyakan, kenapa ada perhatian dengan tauhid? Kenapa kita tidak perhatian dengan perkara kaum muslimin dan keadaan kaum muslimin dari sisi kemiskinan, pengangguran? Ya, maka kaum muslimin itu dibantai di kanan dan di kiri, sedangkan kita masih saja mengajak orang untuk menghancurkan kubah, menghilangkan masjid yang dibangun di atas kubur dan semacam dan masalah-masalah semacam itu. Maka orang yang mengucapkan perkataan ini lupa atau pura-pura lupa dengan perkataan pemimpin orang-orang yang bertauhid, yaitu Ibrahim alaihissalam yang berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Faidakan al-Khalil, maka jika kekasih Allah, pemimpin orang-orang yang bertauhid yang Allah jadikan sebagai ummah, sebagai teladan sendirian, dan Allah azza wajalla berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim ya dia adalah seorang yang memenuhi janji. Dan Allah pun perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Ibrahim dalam masalah tauhid. Allah menguji Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail dan beliau taat. Beliau pun memenuhi perintah Allah azza wajal. Beliau hancurkan patung berhala dengan tangan yang mulia. Dan sangat keras pengingkarannya terhadap orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Meskipun beliau memiliki keistimewaan semacam dan yang lainnya, ternyata Ibrahim itu khawatir terjumus dalam kemusyrikan. Yang diantara bentuk kemusyrikan adalah menyembah berhala. Wawa dan menyembah berhala, patung berhala adalah kemusyrikan yang paling besar. Maka bagaimanakah dengan hal-hal bima dunahu, dengan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang layak merasa aman untuk tidak terjatuh dalam kemusyrikan setelah Ibrahim saja khawatir dan ketakutan. Lihatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Dari Mughirah mengatakan, Ibrahim At-Taimi mengkisahkan dan dia berkata dalam kisahnya, man ya'manu minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim. Ini, maka redaksi perkataan Ibrahim Taimi itu yang aslinya adalah yang di catatan kaki. Siapa yang merasa aman dari bencana kemusyrikan setelah kekasih Allah Ibrahim saja ketakutan dengan berdoa Rabbi jibnubni wa baniya anak budal asnam. Kemudian saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang isinya menceritakan dialog Musa dengan Allah. Musa mengatakan, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang akan aku gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, katakanlah dan ucapkanlah la ilaha illallah. Lihatkanlah Ibnu Hibban, Al-Hakim, diperselisihkan ulama ke daifannya, Al-Albani menilainya daif. Maka kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab di kitab Tauhid berkenaan dengan kandungan hadis ini dalil, para nabi perlu diingatkan tentang pentingnya la ilaha illallah. Maka wajib atas kita untuk perhatian dengan perkara ini, nuwallihi, kita berikan padanya perhatian yang besar. Maka jika seorang itu telah salimah terbebas dari perkara ini, maka perkara yang lainnya lebih ringan dan lebih mudah. Wayut min salamata ma ba'da minal amal, dan ini akan menjamin selamatnya berbagai macam amal-amal yang lain. Adapun jika poin ini yaitu tauhid itu rusak, maka tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan, dan tidak ada amal-amal yang lain yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sesi yang pertama, kita istirahat sejenak sekitar 5 menitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa